Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita akan melanjutkan bahasan al-ibah wa tabyin fi anna fa'ila syirki jahlan laysa minal muslimin. Qala al-musannif hafizahullah. Al-wajhus salis, sisi ketiga terhadap jawaban, dalam jawaban anna hunaka nususan li syaikhil islami yuwaddihu fiha anna ma kana minal masail al-zahir anna ma kana minal masail al-zahirati allati la yanbaghi tawaqqufu fi takfiri man talabbasa bi syai'in minha. Yang benar di sini ada yang keliru nulis. Anna hunaka nususan li syaikhil islami yuwaddihu fiha anna ma kana minal masail adh-dhahirati la yanbaghi tawaqqufu fi takfiri man talabbasa bi syai'in minha. Bahwa di sana ada penegasan-penegasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana di dalamnya beliau menjelaskan bahwa permasalahan yang tergolong masail zahirah adalah tidak sepantasnya bertawakuf di dalam mengkafirkan orang yang melakukan sesuatu darinya. Jadi ada penegasan-penegasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang di dalamnya beliau menjelaskan bahwa pembatalan atau pengguguran dalam hal-hal yang berkaitan dengan masail zahirah tidak sepantasnya orang tawakuf dalam mengkafirkan pelakunya. Tidak pantas orang mengatakan perbuatannya syirik, perbuatannya kufur, orangnya tidak kafir. Itu tidak pantas seperti itu, tapi orangnya langsung dikafirkan. Li'anna Allah qad aqama al-hujjata fiha min kulli wajhin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah di dalamnya dari segala sisi. Wa masala laha bi amsalatin min hadan, beliau memberikan contoh di antaranya di hal-hal yang tergolong masail zahirah. Beliau memberikan contoh di antaranya at-tauhid wa huwa al-amru bi ibadatillahi wahdahu duna ma siwah. Itu tauhid. Itu perintah ibadah kepada Allah saja, tidak yang lainnya. Ketika orang menggugurkan tauhid, melakukan hal-hal yang membatalkan tauhid, maka tidak sepantasnya orang tawakub dalam mengkafirkan pelakunya. Pelakunya perbuatannya kufur dan orangnya juga orang kafir. Perbuatannya syirik dan orangnya juga orang musyrik. Terus asyirku wa huwa sarful ibadati li ghairillahi minal malaikati wan nabiyyin wasyamsi wal qamar. Terusnya adalah syirik, penyekutuan Allah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah, baik itu malaikat, para nabi, matahari, bulan, atau yang lainnya. Syirik akbar, baik itu syirik kuburan maupun syirik aturan. Penyekutuan Allah dengan penyekutuan syirik akbar itu termasuk masail zahirah. Orang yang melakukannya tidak boleh orang muslim tawakub dalam mengkafirkan pelakunya. Tidak boleh dikatakan dikafirkan secara nauk, tapi orang muayyan tidak. Terus juga termasuk masail zahirah, maka na min da'aimid dini min al akhbari wal awamir fahadhihi la yanbaghi tawaqqufu fi takfiri man talabbasa bi syai'in minha li anna Allah qad aqama al hujjata fiha min kulli wajhin. Termasuk masail zahirah juga hal-hal yang tergolong pilar-pilar din ini, berupa akhbar, berita-berita. Seperti Allah mengabarkan adanya surga, adanya neraka, adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, hari-hari kebangkitan. Itu akhbar. Orang yang ragu terhadap hari adanya hari kiamat, maka ya kafir. Makanya dalam surat Al-Kahfi, Allah memberikan contoh kepada kita tentang dua petani, yang salah satunya mengatakan, وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَا إِرُّدِتُ إِلَى رَبِّي إِلَى أَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Yang satu meragukan tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Maka si petani yang satu, temannya langsung mengatakan, mengkafirkan orang tersebut, أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابٍ. Apakah kamu telah kafir kepada zat yang telah menciptakan kamu dari tanah? Ya, di sini mengingkari hari kiamat atau meragukan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Langsung si petani ini, orang awam, langsung mengkafirkan orang yang mengingkari atau meragukan adanya hari kiamat. Karena termasuk masail zahirah. Ini juga termasuk dalil bahwa mengkafirkan orang-orang yang melakukan pembatal keislaman yang nyata, itu bukan kewajiban ulama atau bukan hak ulama saja, tapi hak orang yang mengetahui, siapa saja. Kemudian juga al-awamir, perintah-perintah, wajibnya sholat, zakat, shaum, haji. Ini termasuk apa? Hal yang termasuk da'imuddin atau sesuatu yang dikenal dengan ma'lum biddin biddarurah. Orang mengingkari wajibnya sholat atau tidak tahu wajibnya sholat sedangkan dia hidup di tengah kaum muslimin, maka dia kafir. Jadi karena masail zahirah adalah diantaranya permasalahan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, sebagian asma wa sifat, kemudian permasalahan syirik akbar dengan berbagai macam jenisnya, terus syara'i al-ma'lumah minad-din bid-darurah, syariat-syariat, ajaran-ajaran yang diketahui pasti dari din ini. Itu termasuk masail zahirah. Akan tapi perbedaannya, kalau pelanggaran terhadap tauhid ya, dengan melakukan kemusyrikan, walaupun sebelum diutusnya Rasul, maka orangnya adalah orang musyrik. Orangnya orang kafir juga, kafir ghair mu'azzab. Akan tapi tidak dipastikan mendapatkan azab sampai diutusnya Rasul atau sampai sampai dakwah Rasul kepada dia. Jadi kekafiran yang kaitan dengan syirik, pelanggaran terhadap tauhid, sebelum hujjah maupun setelah hujjah adalah kekafiran. Dan orangnya orang musyrik, kafir. Kalau setelah hujjah orangnya kafir mu'azzab, berkonsekuensi azab. Kalau sebelum hujjah adalah kekafiran yang tidak memastikan azab. Akan tapi kalau masail zahirah yang kaitan dengan syara'i, yang termasuk da'imuddin, al-ma'luma minad-din bid-darurah, hal-hal yang diketahui pasti dari din ini, seperti wajibnya sholat, zakat, sholat, zakat, shaum, haji, haram, zina, mencuri, membunuh, itu termasuk syara'i ma'lumah minuddin bidururah. Maka orang yang hidup di tengah kaum muslimin mengingkari salah satu darinya, maka dia adalah orang kafir. Berbeda dengan orang yang baru masuk Islam, hidup di tengah kaum orang-orang kafir asli, maka tidak kafir sampai kepada dia dalil tentang kewajiban hal-hal tersebut. Jadi hal-hal yang termasuk syara'i yang kaitan dengan da'imuddin atau al-ma'lumah minad-din bid-darurah, fahazihi la yambagit tawakufu fi takfiri man talabasa bi syai'in minha. Maka ini tidak sepantasnya orang tawakuf dalam mengkafirkan orang yang melakukan sesuatu darinya. Li'anna allaha qad aqamal hujjata fiha min kulli wajhin. Karena Allah telah menegakkan hujjah di dalamnya dari segala sisi. Wa ilaika akhil qari ta'ifatan min tilkan nusus. Dan simaklah beberapa teks ucapan Ibnu Taimiyah itu yang menegaskan hal-hal tadi. Bahwa hal yang termasuk masail zahirah tidak sepantasnya orang tawakub dalam mengkafirkan pelakunya. Maksudnya mengkafirkan pelakunya secara ta'yin. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi ma'ridi zammihi li ahli kalami wa ma yaqauna fi, Syekhul Islam rahimahullah berkata dalam konteks celaan beliau terhadap ahlul kalam dan hal-hal yang mana mereka terjerumus di dalamnya. Qala, Ibnu Taimiyah berkata, wa hadza idza kana fil maqalatil khafiyyati faqad yuqalu innahu fiha mukhti'un dalun lam taqum 'alaihi al-hujjatu allati yakfuru sahibuha. Ini ya, ketergelinciran ini bila itu terjadi di dalam maqalat khafiyyah, dalam masail khafiyyah atau keyakinan-keyakinan yang khafi, maka bisa dikatakan sesungguhnya dia pelakunya di dalamnya adalah mukhti'un dhal, orang yang keliru lagi sesat yang belum tegak terhadapnya hujjah yang mana orangnya menjadi kafir. Jadi kalau kekeliruan dalam maqalat khafiyyah atau masail khafiyyah, maka bisa dikatakan pelakunya adalah orang yang keliru lagi sesat yang belum tegak hujjah. Kalau belum tegak hujjah tidak bisa dikafirkan. Itu dalam masail khafiyyah Ibnu Taimiyah mengatakan pelakunya adalah mukhti dhal, orang yang keliru lagi sesat tapi tidak dikafirkan sampai hujjah tegak terhadap dia. Itu kalau dalam maqalat khafiyyah. Lakinna zalika yaqa'u fi tawa'if minhum fil umuri adh-dhahirati allati ta'lamul 'ammatu wal khassatu minal muslimin annaha min dinil muslimin. Balil yahudu wan nasara ya'lamuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa biha wa kafara mukhalifaha. Akan tapi kekeliruan itu terjadi pada segolongan dari mereka, dari ahli kalam. Jadi kekeliruan itu terjadi pada sekelompok ahli kalam. Di dalam apa? Fil umuril zahirah. Di dalam permasalahan yang zahirah. Yang mana kalangan umum dan kalangan khusus kaum muslimin mengetahui bahwa itu termasuk ajaran kaum muslimin. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa Muhammad SAW diutus dengannya. Dan beliau mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Seperti apa? Ibn Taimiyah menyebutkan hal-hal yang diketahui umum, baik dari kalangan khusus maupun kalangan umum, bahkan orang-orang Yahudi Nasrani pun mengetahui bahwa itu adalah ajaran Muhammad SAW yang mana Rasul diutus dengannya dan mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Seperti apa? Mislu amrihi biibadatillahi wahdahu la syarikalah. Seperti perintahnya untuk beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Perintah untuk mentauhidkan Allah termasuk umur zahirah atau masail zahirah. Wa nahyuhu an ibadati ahadin siwallahi minal malaikati wan nabiyyin wasyamsi wal qamari wal kawakibi wal asnami wa ghadzalika. Dan larangan dari mengibadati selain Allah. Maksudnya larangan menyekutukan Allah, larangan syirik. Menyekutukan Allah dengan siapa saja, baik itu malaikat, para nabi, matahari, bulan, bintang, berhala, dan yang lainnya. Jadi ini bukan tauhid syirik termasuk masail zahirah. Fa inna hadza azharu sya'airil islami. Karena ini ya, tauhid dan syirik ini, tauhid adalah hal yang ajaran Islam yang paling nampak. Wa mithlu amrihi bis salawatil khamsi wa ijabihi laha wa ta'zimi sya'niha. Dan seperti perintahnya untuk menunaikan salat 5 waktu dan mewajibkannya. Dan pengagungan urusan salat tersebut. Jadi sini sebutkan tentang umur zahirah adalah dari hal-hal yang berkaitan dengan syariat adalah salat 5 waktu. Kewajibannya, pengagungan urusannya. Makanya para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat sedangkan dia hidup di tengah kaum muslimin, maka dia kafir walaupun dia jahil. Karena apa? Karena dia memiliki kesempatan untuk mengetahui. Di sini termasuk masail zahirah adalah tadi syara'i al-ma'lumah minad-din bid-darurah. Tadi pertama tauhid, syirik, terus hal-hal yang ma'lumah, syara'i yang ma'lumah minad-din bid-darurah. Terus apa? Wa mislu mu'adatihi lil-yahudi wal-nasara wal-musyrikina was-sabiin wal-majusi. Dan seperti permusuhan beliau terhadap Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin, sabiin dan orang-orang Majusi. Maksudnya Al-Wala dan Al-Bara. Al-Wala dan Al-Bara termasuk masail zahirah. Makanya orang tawali kepada kaum musyrikin dengan membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslimin atau menampakkan sikap setuju terhadap ajaran syirik atau mengikuti dalam kemusyrikan, maka orangnya kafir. Itu termasuk masail zahirah juga. Terus seperti apa lagi? Wa mithlu tahrimil fawahishi war riba wal khamri wal maisiri wa nahwi dzalika. Dan seperti pengharaman fawahish, hal-hal yang keji, zina dan yang semacam itu, riba, khamr, maisir, judi dan yang lainnya. Jadi hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau tadi syar'i yang wajib salat dan semacam itu, salat, zakat, shaum, haji. Ya, kalau ini haramnya zina, riba, khamr, maisir, itu termasuk termasuk apa masail zahirah juga. Makanya ketika pada zaman Rasulullah SAW ada orang menikahi ibu tirinya, menjalin akad nikah dengan ibu tirinya, Rasulullah SAW tidak menegakkan hujah kepada orang tersebut karena hujah sudah tegak dengan keberadaan dia di tengah kaum muslimin. Rasul mengirim sahabat untuk membunuh orangnya dan mengambil hartanya. Rasul tidak mengirim orang untuk melenyapkan syubhatnya atau menegakkan hujahnya. Karena keberadaan dia di tengah kaum muslimin, maka hujah sudah tegak dalam masail zahirah. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, ثُمَّ تَجِدُ كَثِيرًا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَقَعُوا فِي هَذِهِ الْأُمُورِ. Kemudian engkau mendapatkan banyak dari kalangan para tokoh ahli kalam terjerumus di dalam hal-hal ini. فَكَانُوا مُرْتَدِّينَ. Maka mereka menjadi orang-orang murtad. Jadi di sini Ibnu Taimiyah membedakan antara apa? Masail khafiyah, yang mana dibedakan antara perbuatan dengan pelaku, dibedakan antara nau dengan muayyan. Adapun dalam umur zahirah, masail zahirah, tidak dibedakan antara pelaku dengan perbuatan. Bahkan di sini beliau menyebutkan bahwa di antara para tokoh ahli kalam, banyak di antara mereka yang telah jatuh dalam kemurtadan dan beliau menyebut sebagai orang-orang murtad. Bahkan di tempat yang lain Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Fakhru Ar-Razi pernah jatuh atau pernah menjadi orang murtad. Walaupun bisa jadi kembali lagi kepada keislaman. Itu dalam Majmu' Al-Fatawa. Maksudnya tadi pemilahan antara masail khafiyah dengan masail zahirah yang dibacakan itu dalam Majmu' Al-Fatawa juz 4 halaman 54. Wa yaqulu aidan, dan berkata juga, wa fil haqiqati fa kullu raddin li khabarillah aw amrihi fa huwa kufrun daqqa aw jalla. Lakin qad yu'fa amma khafiyat fihi turuqul ilmi wa kana amran yasiran fil furu'. بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. Sebenarnya setiap penolakan terhadap khabar Allah, pemberitaan Allah atau perintah Allah, maka itu adalah kekafiran. Daqqa, baik kecil ataupun besar. Jadi permasalahannya baik permasalahan yang kecil maupun besar. Akan tapi kadang dimaafkan dalam hal-hal yang mana jalan-jalan untuk mengetahui samar di dalamnya. Jadi hal-hal yang khafi itu kadang dimaafkan, maksudnya tidak dikafirkan. Dan itu adalah hal yang sedikit di dalam furu', dalam masalah furu'. Berbeda halnya dengan hal-hal yang nampak, yang zahirah. Dan ia tergolong pilar-pilar din ini. Berupa apa? Khabar, tadi khabar berita tentang surga, neraka, hari kiamat, hari kebangkitan, dan perintah-perintah wajibnya sholat, zakat, shaum, haji, perintah meninggalkan zina, khamar, riba, judi dan yang lainnya. Di sini beliau membedakan antara apa? Antara hal yang khafi, kan di sini qad yu'fa amma khafiyat, khafi, khafiyat, Bikhilafi ma zahara, berbeda dengan hal yang zahir, yang nampak. Jadi di sini beliau membedakan antara masail khafiyah dengan masail zahirah juga. Wa yaqulu aidan rahimahullah, beliau berkata juga, wa dzalika anna usul ad-din imma an takuna masail yajibu i'tiqaduha qawlan aw qawlan wa amalan kama masail at-tauhid was-sifat wal-qadar wan-nubuwwah wal-ma'ad aw ad-dalail hadhihi al-masail. Itu dikarenakan usuluddin itu bisa berbentuk permasalahan-permasalahan yang wajib diyakini qaulan, baik itu secara ucapan atau ucapan dan perbuatan, seperti permasalahan tauhid, sifat-sifat Allah, tentang qadar, kenabian, hari kebangkitan, atau dalail hadhil masaili, atau dalil-dalil permasalahan ini. Jadi ada yang kait keyakinannya dan landasannya, dalilnya. Ini termasuk usuluddin. Ada yang tergolong usuluddin. Jadi usuluddin itu ada kaitan dengan permasalahannya, ada kaitan dengan dalilnya. Ammal qismul awwalu faqulu ma yahtaju an-nasu ila ma'rifatihi wa i'tiqadihi wa tasdiqi bihi min hadhihi al-masaili faqad bayyanahu Allah wa rasuluhu bayanan syafian qati'an lil uzri. Adapun macam pertama, maka ia adalah segala yang dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan untuk diketahuinya, diyakininya, dan dibenarkannya dari permasalahan ini. Maka hal-hal tersebut, jadi hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk diketahui, diyakini, dan dibenarkan, telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan penjelasan yang memuaskan, yang memutus uzur. Telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, telah Rasul jelaskan dalam As-Sunnah. Idh hadha min a'zami ma ballagahu rasulu al-balagul mubin wa bayyanahu linnasi. Karena ini tergolong hal terbesar yang disampaikan oleh Rasul dan yang beliau jelaskan kepada manusia. Jadi permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk diyakini, diketahuinya, diyakininya, dan dibenarkannya, itu telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini termasuk hal, tergolong hal terbesar yang telah disampaikan oleh Rasul dan dijelaskan kepada manusia. Wa huwa min a'zami ma aqama Allahu al-hujjata 'ala ibadihi fihi bir-rusulil ladzina bayyanuhu wa ballaghuhu. Dan ia tergolong hal terbesar yang mana Allah menegakkan hujjah terhadap hamba-hambanya di dalam permasalahan itu dengan apa? Dengan para rasul yang menjelaskannya dan menyampaikannya. Jadi hal-hal tersebut bentuk penegakan hujjah Allah terhadap permasalahan tersebut adalah dengan diutusnya para rasul dengan penjelasan dan apa yang disampaikan oleh mereka. Wa yaqulu aidan, dan beliau berkata juga rahimahullah inna hadisihi anwa'i tawassul. Beliau berkata juga saat membicarakan tentang macam-macam tawassul. Beliau mengatakan wa lafzu tawassuli qad yuradu bihi salasatu umurin. Kata tawassul itu kadang dimaksudkan tiga hal dengannya. Jadi kadang dimaksudkan tiga makna. Pertama, yuradu bihi amrani muttafaqun alaihi ma bainal muslimin. Dimaksudkan dengannya, dengan kalimat tawassul ini, dua hal yang disepakati oleh kaum muslimin. Tawassul kadang dipakai untuk tiga maksud. Dua di antaranya disepakati oleh kaum muslimin. Yang pertama, ahaduhuma wa aslul imani wal islam, yang merupakan pokok iman dan islam. Wa huwa tawassul bil imani bihi wa bi ta'atihi, yaitu yang merupakan pokok iman dan islam adalah tawassul dengan keimanan kepada Rasulullah dan dengan ketaatan kepadanya. Tidak ada yang meragukan bahwa taat, ya, iman dan taat kepada Rasulullah merupakan apa? Pokok ajaran Islam. Itu makna pertama. Wasani, makna kedua, makna tawassul dengan Rasul yang kedua adalah du'auhu wa syafa'atuhu, adalah doa Rasulullah dan syafaatnya. Wa hadza aidan nafi'un yatawassalu bihi man da'a lahu wa syafa'a fihi bi ittifaqil muslimin. Ini juga bermanfaat yang mana orang yang didoakan oleh Rasulullah bertawassul dengannya. Orang yang didoakan dan diberi syafaat oleh Rasulullah berdoa dengannya. Ini bermanfaat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Seperti kisah orang yang buta datang kepada Rasulullah mohon agar berdoa kepada Allah untuk mengembalikan pandangan matanya. Terus Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk apa? Berdoa. Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah dan orang tersebut berdoa kepada Allah agar menerima doa Rasulullah buat dia. Jadi di sini orang tersebut bertawassul dengan doa Rasulullah SAW. Memohon kepada Allah agar menerima doa Rasulullah bagi dia dalam hal pengembalian apa penglihatannya. Ini manfaat juga berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wa man ankara tawassul bihi bi ahadi hadzaini ma'nayaini fa huwa kafirun murtaddun yustatabu wa fa in taba wa illa qutila murtaddan. Barang siapa mengingkari tawassul dengan Rasulullah dengan ya salah satu dari dua makna ini, maka dia kafir murtad yang harus suruh taubat. Bila dia taubat maka dilepas, dan bila tidak maka dia dibunuh sebagai orang murtad. Jadi orang mengingkari dua macam tawassul ini maka dia kafir murtad. Walakinna tawassula bil imani bihi wa bi ta'atihi huwa aslud dini wa hadza ma'lumun bil ittirari min dinil muslimin min dinil islami lil khassati wal 'amati. Akan tapi tawassul dengan keimanan kepada Rasul dan dengan ketaatan terhadapnya merupakan aslud din, pokok din. Dan ini diketahui secara pasti dari dinul Islam, diketahui oleh kalangan khusus dan umum. Faman ankara hadzal makna fakufruhu zahirun lil khassati wal 'ammah. Barang siapa mengingkari tawassul makna ini, maka kekafirannya nampak di hadapan orang-orang khusus maupun orang-orang umum. Jadi orang yang mengingkari tawassul dengan Rasulullah dengan keimanan dan ketaatan kepadanya, maka dia kekafirannya nampak di hadapan umat, baik yang alim maupun yang awam. Wa amma du'a'uhu wa syafa'atuhu wa intifa'ul muslimina bidzalika. Adapun tawassul makna kedua itu doa Rasulullah dan syafaatnya dan pengambilan manfaat kaum muslimin dengan doa dan syafaat Rasulullah. Faman ankarahu fahuwa kafirun ay fahuwa aydan kafirun. Maka barang siapa mengingkarinya maka dia kafir juga. Jadi orang yang mengingkari makna tawassul yang kedua yaitu doa dan syafaat Rasulullah dan manfaat kaum muslimin dengan doa tersebut, siapa yang mengingkari tawassul macam ini maka dia kafir juga. Lakin hadza akhfa minal awwali. Kan tapi ini lebih samar dari yang pertama. Jadi kalau yang pertama termasuk zahirah itu tawassul dengan iman dan ketaatan kepadanya, adapun tawassul makna kedua itu doa dan syafaat beliau bagi kaum muslimin adalah lebih samar. Jadi kekafiran orang yang mengingkari juga lebih samar. Faman ankarahu an jahlin, barang siapa mengingkari tawassul macam kedua ini karena kebodohan, urifa dzalika, maka dia diberi tahu, diberi penjelasan. Jadi kalau orang mengingkari tawassul makna kedua itu doa syafaat Rasulullah, maka kalau karena kejahilan tidak dikafirkan langsung, tapi harus diberitahu. Fa in asarra ala inkarihi, bila bersikukuh di atas pengingkarannya bahwa murtadun, maka dia murtad. Lihat di sini beliau membedakan antara dua macam makna tawassul. Yang pertama tawassul dengan iman dan taat itu termasuk masail zahirah yang mana orang yang mengingkarinya kafir tanpa dibedakan antara orang jahil maupun orang alim. Sedangkan orang yang mengingkari makna tawassul dengan makna kedua yaitu doa dan syafaat Rasulullah, maka beliau membedakan antara orang yang alim dengan orang yang jahil. Orang yang jahil tidak dikafirkan sebelum diberikan penjelasan. Ini sangat nampak pemilihan beliau bahwa ada masail zahirah dan masail khafiyah. Itu ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian musannif, maksudnya musannif al-Idhah wa Tabyin mengatakan fa fi hadhihi an-nususi dilalatun wadihatun ala anna Syekh al-Islam rahimahullah yufarriqu fi mas'alati takfiri bainal masail adh-dhahirati. بين المسائل الظاهرة فكفر صاحبها ظاهر واضح للخاصة والعامة. Di dalam nas-nas ini terdapat dilalah indikasi yang sangat nampak bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membedakan dalam masalah takfir, membedakan dalam permasalahan takfir antara masail zahirah, yang mana kekafiran orang yang terjatuh dalam masail zahirah adalah kekafirannya nampak jelas di hadapan orang-orang khusus dan orang-orang awam. Wa baina masaila khafiyatin sahibuha qad yakunu mukhtian dalan. Dibedakan dengan masail khafiyah yang mana pelakunya kadang yaitu apa mukhtian dalan, orang yang keliru lagi sesat. Jadi tidak langsung dikafirkan masail khafiyah. Wa dhabitu hadhihi al-masail al-khafiyyati, batasan baku masail khafiyah ini adalah wa annahuma khafiyat fihi turuqul ilmi, adalah hal yang samar jalur-jalur atau jalan-jalan ilmu di dalamnya. Jadi tidak maksudnya susah untuk mencarinya atau pelik jelimet. Walam yakun min da'imid din, dan bukan termasuk termasuk pilar-pilar din ini. Atau au kana amrun yasiran min umuril furu', atau hal yang sedikit dari permasalahan furu'. Wa hadha alladhi dzakarna laka ayyuhal qari'u, yang kami sebutkan ini kepada engkau wahai pembaca, an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, huwallazi fahimahu kibarul ulama'i min kalamihi, adalah apa yang dipahami oleh para ulama besar dari ucapan beliau. Wa mimman hum adra bi kalamihi rahimahullah min katsirin minal mu'asirin alladziina yakhtatifuna ba'dha nususihi wa yatrukuna ba'dha al-akhar. Di mana para ulama besar itu lebih memahami ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah daripada orang, banyak orang-orang masa kini yang mencopot, yang apa, mereka mencomot sebagian ucapan beliau dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi kalau ulama-ulama dahulu mereka ihafah, mereka menguasai pernyataan-pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka menempatkan setiap ucapan Ibnu Taimiyah pada tempatnya, permasalahan zahirah ditempatkan pada masail zahirah, yang khafiyah ada khafiyah. Berbeda dengan orang-orang macam sekarang yang banyak menulis, mereka mencomot sana sini, menempatkan ucapan bukan pada tempatnya, masail khafiyah ditempatkan pada masail zahirah. Yaqulu Syekh Hamd ibn Atiq, Syekh Hamad ibn Atiq rahimahullah, wa huwa min ulama ad-da'wah an-najdiyah, beliau tergolong ulama da'wah an-najdiyah, mengatakan muqarriran mazhab Ibn Taimiyah rahimahullah, seraya menetapkan mazhab Ibn Taimiyah rahimahullah fi tafriqi bainal masail adh-dhahirati wal masail khafiyyati, dalam memilah antara masail zahir dengan masail khafiyyah, fi mas'alati takfir muayyani, dalam masalah takfir muayyan, qala alaihi rahmatullah, Syekh Ahmad Atiq alaihi rahmatullah mengatakan, mas'alatu takfir muayyani mas'alatun ma'rufatun, idza qala qawlan yakunu al-qawlu bihi kufran. Masalah takfir muayyan adalah masalah yang sudah ma'ruf. Bila orang mengatakan suatu ucapan yang mana merupakan kekafiran, fayuqalu, maka dikatakan man qala bihadzal qawli fahuwa kafirun. Maka dikatakan siapa yang mengucapkan ucapan ini, meyakini ucapan ini, maka dia kafir. Lakinna syakhsal muayyana, akan tapi orang muayyan, idza qala dzalika la yuhkamu bi kufrihi. Akan tapi orang muayyan bila mengucapkan hal itu tidak diponis kafir. Hatta taquma alaihi al-hujjatul lati yakfuru tarikuha, sampai tegak terhadapnya hujjah yang mana orang yang meninggalkannya menjadi kafir. Wa hadza fil masailil khafiyyati allati qad yakhfa daliluha ala ba'din nas. Ini ya, pemilahan antara pelaku dengan ucapan atau perbuatan. Perbuatannya kufur, ucapannya kufur, orangnya tidak dikafirkan sampai tegak hujjah. Ini adalah dalam masail khafiyyah yang kadang dalilnya samar terhadap sebagian manusia. Kama fi masail qadari wal irja'i wa nahwi dzalika mimma qalahu ahlul ahwa. Seperti dalam masalahan qadar, masalah irja dan hal-hal yang dikatakan oleh ahlul ahwa wal bidah. Seperti apa orang mengatakan Al-Quran makhluk, Allah tidak dilihat di akhirat, itu termasuk masail khafiyah. Fa'inna ba'du aqwalihim tatadammanu umuran kufriyatan. Karena sebagian pernyataan mereka itu mengandung urusan kekafiran. Min raddi adillatil kitabi wa sunnatil mutawatirati, berupa penolakan dalil-dalil Alkitab dan sunnah mutawatirah. Fayakunul qawlul mutadamminu liraddi ba'din nususi kufran. Sehingga ucapan yang mengandung penolakan sebagian nusus itu adalah kekafiran. Wala yuhkamu ala qailihi bil kufri. Tapi orangnya, pelakunya, orang yang melontarkannya tidak diponis kafir. Lihtimali wujudi mani'in kal jahli. Karena ada kemungkinan ada penghalang kekafiran, pengkafiran seperti kebodohan. Wa adamil ilmi binafsin nafsi, atau tidak mengetahui nas. Orang tidak tahu adanya nas. Aw bi dilalatihi, atau nasnya tahu tapi tidak memahami dilalahnya. Fa inna syara'i'a la talzamu illa ba'da bulughiha. Karena syariat itu, ya, syariat ini syariat tidak mengikat kecuali setelah sampai. Seperti orang yang orang tidak mengetahui suatu permasalahan karena memang belum sampai dalil kepadanya dalam kaitan dengan masail khafiyah, itu tidak dikafirkan. Zakara zalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu fi katsirin min kutubi. Hal tersebut disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam banyak kitabnya. Jadi perbedaan antara ucapan atau perbuatan dengan orangnya itu dalam masail khafiyah. Jadi perbedaan antara nau dengan muayyan itu dalam masail khafiyah. Wa zakara aidan takfira unasin min a'yanil mutakallimin, dan beliau menyebutkan juga pengkafiran banyak orang muayyan. Ba'da an qarrara hadhihi al-mas'alah, setelah beliau menetapkan masalah ini, qala, beliau berkata, wa hadza idza kana fil masail khafiyyati, ini bila terjadi dalam masail khafiyyah, faqad yuqalu bi adami takfir, bisa dikatakan pelakunya tidak dikafirkan. Jadi kalau dalam masail khafiyyah pelakunya tidak dikafirkan. Wa amma ma yaqau minhum fil masail adh-dhahir fil masail adh-dhahirati al-jariyati أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر فاعله. Adapun apa yang muncul dari mereka dalam masail zahirah jaliyah, permasalahan yang zahirah lagi nampak atau yang tergolong suatu yang maklum fi din bidarurah, diketahui pasti dari din ini, maka tidak tawakuf dalam mengkafirkan orangnya. Itu pernyataan Syekh Ahmad Ibn Atik. Kemudian wa yaqulu Syekh Abu Biqin Mufti Diyar An-Najdiyah rahimahullah, Syekh Abu Butin Mufti Diyar An-Najdiyah berkata, mu'alliqan ala kalam Ibn Taymiyyah fi tafriqi bainal masail adh-dhahirati wal khafiyyah, dalam saat mengomentari ucapan Ibn Taymiyyah dalam pemilahan antara masail zahir dengan masail khafiyyah. Abdul Abu Butin mengatakan, fanzur ila tafriqihi bainal maqalatil khafiyyati wal umuril zahirati. فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. Maka perhatikanlah pemilahan Ibn Taymiyah antara maqalat khafiyah, permasalahan yang khafi, dengan hal-hal yang zahirah, di mana beliau mengatakan dalam hal-hal yang khafiyah, permasalahan yang khafiyah yang merupakan kekafiran, ya, khafiyah tapi merupakan kekafiran, beliau mengatakan bisa dikatakan qad yuqalu, bisa dikatakan innahu, sebenarnya pelakunya di dalamnya adalah keliru lagi sesat yang belum tegak terhadapnya hujjah, yang mana pelakunya dikafirkan, yang mana orang yang menentang hujjah ini dikafirkan. Jadi kalau belum tegak hujjah tidak dikafirkan. Dibedakan antara ucapan dengan perbuatan dalam masail khafiyah. Walam yakul zalika fil umur zahirati. Tapi beliau tidak mengatakan hal itu dalam masalah zahirah. Tidak mengatakan pelakunya keliru, sesat, yang belum tegak hujjah terhadapnya. Tidak mengatakan seperti itu. Bal qala, justru beliau mengatakan, summa tajidu katsiran min ru'usihim waqa'u fi hadhil umur fakanu murtaddin. Itu beliau mengatakan, kemudian engkau mendapatkan banyak dari para tokoh ahli kalam itu terjatuh dalam hal-hal zahir ini, sehingga mereka menjadi orang-orang murtad. Fahakama biriddatihi mutlaqan walam yatawakhaf fil jahili. Beliau menghukumi mereka murtad secara mutlak dan tidak tawakuf kepada orang yang jahil. Disamaratakan. Fakalamuhu zahirun fit tafriqati bainal umuril mukaffiratil khafiyyati kaljahli biba'adus sifati wa nahwiha fala yukaffiru biha. Ucapan beliau sangat nampak dalam memilah antara hal-hal yang mengkafirkan, yang khafiyyah, seperti kejahilan terhadap sebagian sifat, di mana orang yang jahil terhadapnya tidak dikafirkan dengan sebab hal tersebut. Jadi sangat jelas Ibnu Taimiyah memilah antara masail zahir dengan masail khafiyah. Selesai ucapan Syekh Abdul Abba Putin. Kemudian penulis Al-Ibah mengatakan tanbih, catatan. Wa ba'da hadza tafsiri tudriku anna tilka tasaulati allati tarahaha sahibul qawlil mubini fi akhir risalatihi la ta'nina fi kathirin wa la qalil. Setelah perincian ini, engkau mendapatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penulis kitab Al-Qawlul Mubin di akhir risalahnya itu sama sekali tidak ada apa, tidak ada kaitannya dengan kita dari sisi manapun. Li'anna lam naqul bi'anna usulad dini la yu'zaru fi hadil jahli. Karena kita tidak pernah mengatakan bahwa usuluddin seluruhnya tidak diuzur dengan sebab kejahilan di dalamnya. Bayanama yuqbalu zalika fi furu'ihi. Namun dalam furu'nya diterima. Maksudnya kita itu tidak mengatakan bahwa seluruh usuluddin tidak ada uzur karena kejahilan di dalamnya. Kita tidak mengatakan. Sebagaimana kita juga tidak mengatakan bahwa masalah furu' diterima uzur jahil di dalamnya. Kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang kita katakan adalah hal-hal yang termasuk zahirah, hal-hal yang zahirah, baik furu' baik usul maupun furu', maka tidak ada uzur di dalamnya. Sedangkan hal-hal yang khafi, baik usul maupun furu', maka diuzur kebodohan di dalamnya. Jadi kita tidak mengatakan tadi, usuluddin tidak ada uzur karena kejahilan seluruh di dalamnya secara total. Furu' dalam furu' diterima. Kita tidak mengatakan hakadza bihadzal itlaq, tidak pernah mengatakan secara mutlak seperti itu. Walam na'lam ahadan mimman kataba bi hadhihi almas'alati yaqulu bima dzakarahul katibu fi tilka tasaulati. Dan kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan orang yang menulis dalam permasalahan ini mengatakan apa yang dilontarkan oleh si penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin di dalam pertanyaan-pertanyaannya itu. Balil ladzi qulnahu wa naqalnahu laka an ahli al-ilmi, kan tapi yang kami katakan dan telah kami nukilkan di hadapan engkau dari para ulama, pernyataan para ulama, huwa anna man abada ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadati, yaitu bahwa orang yang mengibadati selain Allah dengan macam ibadah apa saja, bima'na anna man naqadu as-saddin alladhi huwa ifradullah bil ibadati la yu'zaru bil jahli. Dengan makna bahwa orang yang merobek asluddin, yang merupakan pengesaan Allah dengan ibadah, maksudnya orang yang menggugurkan tauhid dengan kemusyrikan, maka tidak diuzur dengan sebab kebodohan. Itu yang kita katakan. Kita tidak pernah mengatakan semua masalah usuluddin tidak ada uzur karena kejahilan di dalamnya. Sebagaimana tidak pernah mengatakan semua masalah furu' diterima uzur kejahilan di dalamnya. Tapi ada perincian. Terus juga yang kaitan dengan kita adalah masalah pelaku syirik akbar, ya, orang yang melakukan syirik akbar yang menggugurkan tauhid dengan macam kemusyrikan macam apa saja, maka tidak diuzur dengan sebab kejahilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.